الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إذا kembali melanjut di Al-Majlis Asani wa Mishrun, majlis yang ke-22 fil istihadi fi syahril awakhir fil ashril awakhir wa laylatil qadar. Pembahasan tentang anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan juga bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Setelah beliau menyampaikan mukaddimah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ikhwani fi hadhihi al-ashr al-mubarakati Lailatul Qadar. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, itu terdapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Allati syarrafahallahu ala ghairiha, yang mana Allah Azza wa Jalla memuliakannya dibandingkan atau di atas malam-malam yang lainnya. Wa manna ala hadhihi al-ummati bi jazili fadliha wa khairiha, dan Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada umat ini, umat Islam, akan besarnya keutamaan dan kebaikan malam Lailatul Qadar. Wa asyhadu Allah bi fadliha fi kitabihi al-mubin. Allah Azza wa Jalla menegaskan akan keutamaan Lailatul Qadar ini di dalam Al-Qur'an yang mulia. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh barokah. Sesungguhnya kami betul-betul memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maka di dalam malam tersebut itu ditetapkan setiap-tiap perkara, diputuskan setiap-tiap perkara yang penuh dengan hikmah. Amrun min indina inna kunna mursilin. Yakni perintah dari sisi kami, sesungguhnya kami betul-betul akan mengutusnya. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Sebagai rahmat dari sisi Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah Rob langit dan bumi dan yang apa yang ada di antara keduanya, apabila kalian memang orang-orang yang meyakininya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia, yang Maha menghidupkan, Maha mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah adalah Rabb kalian dan juga Rabb umat-umat terdahulu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mensifati bahwasannya Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang penuh berkah. Karena banyaknya kebaikan, banyaknya barokah dan keutamaannya. Di antara barokahnya malam ini adalah tatkala Al-Quran yang penuh barokah ini diturunkan di dalamnya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla memutuskan di dalam malam tersebut setiap tiap perkara yang penuh dengan hikmah yang terjadi di muka bumi, yakni rincian yang ada di dalam Al-Lauhul Mahfuz, segala takdir-takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan akan terjadi di dalam satu tahun tersebut berupa rizki, ajal, apakah kebaikan ataukah keburukan, dari segala perkara yang penuh dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan terjadi di dalam muka bumi ini yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, ya tidak ada kebatilan sebagai takdir Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah Azza wa Jalla menetapkan, menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadr. Tayyib. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yang mana di malam tersebut para malaikat dan ruh Jibril itu turun dengan izin Tuhan mereka dengan membawa segala perintah-perintahnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatan itu akan terjadi sampai dengan terbitnya fajar. Ikhwata limana azanallahu yakum. Lailatul Qadar maknanya, kata beliau rahimahullah, adalah asyaraf wa ta'zim. Maknanya adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh dengan keagungan. Baik, ini makna yang pertama. Demikian juga makna yang kedua adalah malam yang diputuskan segala takdir-takdir yang terjadi di tahun itu. Ini diantara barakallahu fikum makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar li'anna Lailatul Qadar syarifatun azimatun. Karena Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia, begitu agung. Yuqaddirullahu fiha ma yakunu fis sanah. Allah mentakdirkan di malam tersebut segala apa yang terjadi di dalam tahun itu. Allah memutuskan segala takdir-takdir dengan penuh hikmah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaannya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwasannya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni keutamaannya dan kemuliaannya atau banyaknya pahala dan ganjaran yang terjadi di dalamnya. Ya. Itu lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Dan ini para ulama menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah keistimewaan buat umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Baik. Yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Walidzalika kana man qama ha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan juga ar-ruh, yakni malaikat Jibril, turun ke dunia. Dan malaikat adalah para hamba-hamba Allah, yang mana mereka tugasnya hanya beribadah siang dan malam. Mereka tidak pernah menyombongkan diri, mereka tidak pernah enggan, bahkan mereka senantiasa bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah mengenal lelah. Dan malaikat itu turun di Lailatul Qadar ke dunia dengan membawa kebaikan, barokah, dan juga membawa rahmat Allah Azza wa Jalla, termasuk malaikat Jibril. Ya, disebutkan secara khusus tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun dan juga ar-ruh, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana Jibril malaikat yang paling mulia. Disebutkan secara khusus bahwasannya Jibril juga turun ke dunia di Lailatul Qadar, sehingga Allah Azza wa Jalla menutup di surat ini salamun hiya ay anna Lailatul Qadar lailatu salamatan lil mu'minin. Lailatu salama lil mu'minin. Bahwasannya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keselamatan buat kaum mu'minin. Min kulli makhufin, dari segala yang menakutkan. Karena betapa banyaknya di dalam Lailatul Qadar orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang dibebaskan dari api neraka. Yang mana sebelum itu mungkin mereka banyak dari kalangan kaum mukminin yang sudah terancam untuk mendapatkan azab karena sebab dosa-dosa yang dilakukan. Tapi ketika Lailatul Qadar, subhanallah, Allah Azza wa Jalla bebaskan mereka dari ancaman api neraka. Akhirnya mereka mendapatkan keselamatan. Diselamatkan dari azabnya. Hatta matla'il fajr. Yakni Lailatul Qadar itu berhenti keutamaannya sampai terbit fajar. Ya, karena di saat itu telah berhenti amalan di malam hari. Masya Allah, Syekh Rahimahullah menyebutkan di dalam surat yang mulia ini, surat Al-Qadr, itu terdapat keutamaan-keutamaan yang begitu banyak tentang Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan, ya, yang pertama keutamaan daripada Lailatul Qadar bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menurunkan surat secara khusus. Allah Azza wa Jalla menurunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk buat manusia, sebagai asbab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah turunkan hanya di Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang ditunjukkan di sini, Allah Azza wa Jalla memberikan pertanyaan, ya, yang mana wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kalian, apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Bentuk pertanyaan seperti ini merupakan wujud pengagungan dan pemuliaan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya perkara Lailatul Qadar itu adalah perkara yang begitu besar. Naam. Demikian juga keutamaan yang ketiga. Kata Syekh rahimahullah, annaha khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kalau ada seorang yang beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Kalau seandainya ada orang yang mampu beribadah selama 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya, ternyata masih kalah dibandingkan dengan seorang mukmin yang beribadah di malam tersebut, di Lailatul Qadar tersebut. Inilah yang menjadikan para salaf, para sahabat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat. Sampai kemarin sudah kita dengarkan keterangan dari Syekh rahimahullah, Rasulullah SAW tidaklah tidur di 10 terakhir bulan Ramadan dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Mencarinya dengan mengisi beribadah, dengan mengisi waktu-waktu malam dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan yang keempat, para malaikat, sesungguhnya para malaikat itu turun di malam tersebut. Dan para malaikat tidaklah turun kecuali dengan membawa kebaikan, barokah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasanya di malam tersebut itu berisi keselamatan. Ya, karena betapa banyaknya ya manusia-manusia yang diselamatkan dari ancaman azab dan siksaan Allah Azza wa Jalla tatkala para hamba menjalankan ketaatan di malam-malam tersebut, menjalankan berbagai macam ibadah, mulai sholat tarawih, ya, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, bersedekah dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan oleh para hamba, menjadikan Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah Azza wa Jalla itu menurunkan surat secara sempurna yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yang mana surat ini Allah ya sebutkan di dalam Al-Qur'an, dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Kemudian masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan Lailatul Qadar juga itu merupakan malam yang akan bisa menjadi asbab dihapuskannya segala dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan ibadah malam di saat Lailatul Qadar karena dorongan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan tersebut bisa diraih oleh siapa saja. Ya, apakah dia mengetahui tanda-tanda dari Lailatul Qadar tersebut ataukah dia tidak mengetahuinya? Barakallahu fikum. Yang jelas ketika seorang hamba mengamalkan amal ibadah di malam-malam 10 terakhir atau bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Baik. Kemudian juga Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Ya, hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, jadi bukan di bulan-bulan yang lainnya. Bukan di bulan-bulan yang lainnya. Baik. Kemudian masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lebih secara khusus lagi Lailatul Qadar itu letaknya di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda memerintahkan kita untuk mencarinya. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, muttafaqun alaih. Lebih spesifik lagi, ya, itu di malam-malam ganjil. Ya, lebih mendekati kepada kebenaran daripada malam-malam genap. Ya, taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi, di malam-malam ganjil. Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan lebih spesifik lagi ketika di 7 malam terakhir. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Uru Lailatul Qadar fil manam fis sab'il awakhir." Ya. Afan, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya para sahabat itu ditampakkan di dalam mimpi mereka kalau Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "Ara ru'yakum qad tawaqqa'at." Saya lihat mimpi-mimpi kalian, wahai para sahabat, itu saling mencocoki. Hisab'il awakhir. Bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 7 malam terakhir. Pemangkana mutaharriyaha falyataharraha fis-sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mencari, hendaknya dia mencari di 7 malam yang terakhir. Masya Allah. Ya. Kalau seandainya bisa mencari di 10 terakhir, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, di 7 malam terakhir. Ya. Kata Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 malam terakhir. Fa'in da'ufa ahadukum aw'ajuza. Au'ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaki. Kalau salah seorang kalian lemah, sakit, kecapean, tidak mampu untuk mencari di 10 terakhir, maka jangan kemudian dia dikalahkan di malam 7 malam terakhir. Masya Allah. Fadaliman a'azinallah yakum. Kemudian Syekh Rahimahullah juga menyebutkan, yang paling dekat dari malam-malam ganjil itu adalah malam yang ke-27. Kalau seandainya 7 malam terakhir enggak mampu, minimal malam 27-nya. Ya. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wallah, ya, la'alamu ayyu lailatin hiya lailah allati umirna atau amarna Rasulullah SAW." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam yang mana dari malam yang Rasulullah SAW perintahkan biqiyamiha untuk kita menghidupkannya. Hiya lailatu sab'in wa isrin." Yaitu malam yang ke-27. Lebih spesifik lagi, malam yang ke-27. Ruahu Muslim. Tayyib. Hanya saja kata beliau rahimahullah, Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan di malam tertentu saja dalam satu tahun. Ya. Tapi Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Ya, bukan cuma malam 27 saja. Bukan cuma malam 27 saja. Tapi sebenarnya dia berpindah-pindah. Ya, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari. Ya, mencari, dan barang siapa yang dia menjalankan semua malam-malam di 10 terakhir, pasti dan pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kadang dia tidak mengetahui ciri-cirinya. Walaupun dia tidak mendapatkan ciri-cirinya di pagi harinya, matahari tidak menyilaukan misalkan, pada malam itu suasana begitu nyaman, beribadah begitu tidak panas, tidak dingin, dan begitu nyaman untuk menjalankan ketaatan. Ya, walaupun dia tidak mendapatkan ciri-cirinya, tapi barang siapa yang menjalankan setiap malam 10 terakhir, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Demikian keterangan dari Al-Imam Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyembunyikan Lailatul Qadar tepatnya pada tanggal berapa, pada hari yang keberapa. Ya, itu merupakan suatu keputusan, suatu ketentuan sebagai rahmat bagi para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, agar mereka memperbanyak amal ibadah. Kalau dihidupkan setiap malamnya, maka akan banyak sekali amal ibadah yang dilakukan oleh para hamba, dan semakin bertambah keutamaannya, pahalanya, yang dilakukan atau yang diperoleh oleh seorang hamba. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyembunyikan kepastian, ketentuan kapan pastinya Lailatul Qadar dalam rangka untuk menguji para hamba. Ya, akan menguji siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dan siapa di antara mereka yang justru malas-malasan, ya, meremehkan Lailatul Qadar. Ya, maka barang siapa yang bersemangat, ya, untuk bersungguh-sungguh mencarinya akan terasa ringan insyaallah. Ya, ketika dia mengetahui betapa besarnya keutamaan Lailatul Qadar, maka akan terasa ringan rasa capek, lelah dan seterusnya. Kenapa? Karena dia yakin akan keutamaan yang begitu besar dari Lailatul Qadar tersebut. Sehingga Rasulullah SAW sampai enggak tidur. Para sahabat tidak tidur. Ya. Para salaf demikian juga. Kenapa? Karena hal itu masih ringan dibandingkan dengan besarnya keutamaan Lailatul Qadar yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menampakkan kepada sebagian hamba tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Sebagian hamba kadang tahu, mengetahui dan ya mengenali ciri-cirinya. Tayyib, di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya matahari terbit di pagi harinya itu tidak ada kesilauan, ya, cahayanya tidak menyilaukan mata. Demikian juga pernah juga Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mendapati Lailatul Qadar, ya, beliau ternyata melakukan sujud, ya, basah lantainya karena turun hujan di malam tersebut, ya, turun hujan di malam tersebut. Jadi terkadang di Lailatul Qadar terjadi turun hujan. Demikian juga para ulama menyebutkan suasana yang terjadi di malam tersebut begitu nyaman, begitu menyejukkan, tidak panas sekali, tidak juga dingin sekali, tapi sangat nyaman untuk beribadah oleh para hamba-hamba dirasakan semuanya. Baik, qadaliman azanallahu yakum, inilah Lailatul Qadar yang mana dibukakan di dalamnya segala pintu-pintu kebaikan. Ya, maka dari itu sepantasnya bagi kita semuanya untuk menambah lagi semangat kita dalam rangka untuk mendapatkan keutamanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.